aku nih ngalah sama sama kucing aku tengah malam lapar. Tengok nih daging. Indomie. Aku masak Indomie kalau mau tahu. Aku tanya kau, kucing mau kau makan Indomie? Aku tak ada nyusah kan? Duit habis ni aku minjam ke kita, mana nak ngirim? Kau minjam ke kami, kami yang letih ngirit. Untunglah orang tua aku tu ngerti lah orang tua tu. Bang, jadi kucing aku yang tua ni bang namanya Abong. Abong kawin kan, punya anak 4. Jadi yang 4 ni anaknya ni namanya Abeng, Abing, Abung, Abang. Jadi yang hilangin. Apa? Yang hilang. Iyalah yang hilang lah. Bagus kok, ada modal belian kucing sepasang. Tersia itu. Jual. Hati-hati ya bang, yang putih dua-duanya diambil orang tak ketahuan, si Abang dan si Abung, sisa si Abeng sama si Abing gitu. Dimanggil kau apa san? Abang. Hati-hati ya bang, udah ngasih kabar deh nih. Maju. Yang putih dua-duanya diambil orang gak ketahuan, si Abang dan si Abung, sisa si Abeng sama si Abing. Ini yang aku sawan benar nih pas ini awan dah. Bang gak tuh deh. Bang serangan jantung. Abeng hilang gak tuh deh. Abeng yang mana mak? Udah balik itu. Anjing. Mak tahu dah mak itu cerita ya mak. Enggak, aku tuh belum pernah nengok kucing anak kucing aku nih. Udah 2 bulan. Suka gak kau? Apa? Enggak, aku nih jangan sampai yang apa? Itu hilang ya, Pak. Ikut kuning tuh. Kali ini ya dikasih makan daging. Lu suka gak kucing? Gimana? Yalah. Mana gak tahu bisi egg lu bapak mau belikan untuk kau. Untuk kucing kan. Bang, kau yang makan ya, kau ni bang. Kau nanti bang kau yang makan. Kau ni makan aku, bang kau.